الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على دين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكرارا به وتوحيدا أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا وبعد فمسلمين pendengar radio Surah Quran yang berbahagia, kita bersama radio Surah Quran 94.4 FM dalam program kajian khusus bersama Al-Ustaz Aifatul Ulum Hafizullah Ta'ala dari Kediri, Jawa Timur. Dan insyaAllah kesempatan malam hari ini kita akan membahas beberapa materi yang berkaitan masalah Ramadan, dan kita khususnya pada tanya jawab. InsyaAllah kita akan bertanya jawab saja. Mungkin kita bacakan dulu SMS atau pertanyaan yang tadi dari kajian Ustaz ya. Pertanyaannya seputar masalah sholat tarawih ini Ustaz, mungkin perlu ditegaskan lagi. Apakah dalil sholat tarawih dikerjakan 4 rakaat 4 rakaat salam, dan apakah boleh sholat tarawih 2 rakaat 2 rakaat salam dan witirnya 3 rakaat dengan 2 salam yaitu 1 dan 2 rakaat? Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala. Wabadu, tentang kaifiat tarawih ini ada beberapa kaifiat yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan telah kami sebutkan juga di dalam buku panduan dan koreksi ibadah-ibadah Ramadan di dalam halaman 127. Dan ada di antara kaifiat-kaifiat tersebut yang dikerjakan 4 rakaat 4 rakaat. Jadi datang dalam hadis yang sahih yang mutafun alaih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat dan tentang bagusnya. Kemudian dilanjutkan dengan 4 rakaat dan kemudian diakhiri dengan witir 3 rakaat. Jadi untuk tarawih yang 4 rakaat ini ada dalilnya dari hadis yang sahih. Kemudian yang berikutnya, apakah boleh salat tarawih 2 rakaat 2 rakaat salam dan witirnya 3 rakaat dengan 2 salam yaitu 1 2 rakaat? Ini juga ada dalam kaifiat dari salat tarawih yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bisa dilihat tentang kaifiat-kaifiat ini dengan dalil-dalilnya di dalam kitab Qiyam Ramadan halaman 28 sampai 29. Demikian juga dalam salat tarawih halaman 86 sampai 98. Yang kedua yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala, yang beliau menyebutkan tentang kaifiat tersebut dan juga jalan-jalan hadisnya dengan takhrid-takhridnya. Dan intinya selama kaifiat tersebut sahih atau sabit hadisnya, entah itu datang dengan sanad yang sahih atau hasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dibolehkan. Jadi di sini kita tidak membatasi di dalam kaifiat tertentu di dalam salat tarawih, selama memang ada nas yang menunjukkannya maka dibolehkan. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya Ustaz, seputar masalah fidyah ini. Berapakah fidyah yang harus diberikan setiap harinya dalam kilogram? Kemudian bagaimana zakat fitrah yang sekarang ini salah kaprah? Bahkan di masjid saya khotib Jumat dapat jatah zakat fitrah 1 karung dengan alasan fisabilillah. Nah, untuk ukuran fidyah yang harus diberikan setiap harinya bagi orang yang berkewajiban membayar fidyah seperti wanita yang menyusui ataupun wanita yang hamil ataupun kakek dan nenek yang tua renta, maka disebut dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa jumlahnya adalah 1/2 sha'. Dan kalau dikonversikan dalam kilogram, menurut pendapat kebanyakan para ulama adalah 1/2 kilogram. Ini kalau dihitung dengan ukuran beras, bagaimana disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam di dalam Tawdihul Ahkam. Kemudian dalam pertanyaan yang kedua, bagaimana zakat fitrah yang sekarang salah kaprah ini? Bahkan di masjid saya khotib Jumat itu dapat jatah 2 rakaat 2 zakat fitrah 1 karung dengan alasan fisabilillah. Ini soal tadi sudah saya jelaskan di dalam kajian bahwasanya zakat fitrah hanya diberikan kepada 2 kelompok dari kelompok yang dibolehkan atau yang berhak menerima zakat, yaitu hanya fuqara dan masakin. Dengan nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diantara di hikmah atau sebab dari zakat fitrah adalah tuhratan lisa'im min al-ghizbi wa rafas dan tu'matan al-masakin. Disebutkan mensucikan orang yang puasa dari perkara sia-sia dan rafas, kemudian juga untuk memberi makan kepada fakir-fakir miskin. Yang nas ini menunjukkan bahwa tujuan zakat fitrah adalah memberi makan fakir miskin. Jadi bukan untuk diberikan kepada kelompok yang lainnya. Dan inilah yang dikuatkan dan dirajihkan, jelaskan secara panjang lebar oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala di dalam Majmu' Fatawa, dimiliki juga Imam Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad. Jadi tidak boleh diberikan kecuali kepada fuqara dan masakin. Jadi yang tadi disebutkan dari penanya bahwa ada khatib Jumat mendapat jatah zakat fitrah dengan alasan istabilillah, ini tidak dibenarkan secara syar'i. Karena dia bukan termasuk orang yang berhak menerima zakat fitrah. Adapun zakat mal, zakat harta, dah zakat mata uang atau emas perak ataupun zakat tanaman dan sebagainya, maka ada di antara mereka yaitu fisabilillah yang berhak mendapatkannya. Jadi kalau misalnya khatib Jumat tersebut jelas tidak boleh mendapatkan zakat fitrah, tapi dia boleh saja mengambil dari zakat mal dengan alasan dia termasuk fisabilillah. Nah, ya, kita masih bersama Ustaz Arifatul Ulum dari Kediri, Jawa Timur. Beliau juga redaksi di Majalah Al-Furqan. Kita sudah mendapatkan beberapa SMS ini Ustaz, untuk kita bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Ini pendengar kita yang menanyakan, sebaiknya sholat tarawih bagi perempuan itu di rumah ataukah di masjid Ustaz? Ya, tentang sholat tarawih dan juga sholat wanita secara umum, ini telah datang hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus salatil mar'ah fi baitiha. Bahkan di sini disebutkan bahwasanya yang paling afdal, yang paling utama dari salat wanita adalah di dalam rumahnya. Bahkan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu min salatiha fi masjidi hadha. Lebih afdal dibanding salat wanita tersebut di dalam masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi. Padahal kita tahu bahwasanya sholat di Masjid Nabawi memiliki utamanya agung, memiliki keutamaan lebih dari 1000 sholat di tempat yang lainnya. Dan sholat wanita di rumahnya lebih afdal, lebih utama dibanding sholat di Masjid Nabawi yang lebih afdal daripada 1000 sholat tempat yang lainnya. Ini secara hukumnya, dan ini termasuk sholat yang wajib ataupun sholat yang sunnah. Akan tetapi juga Rasulullah SAW melarang para suami atau para wali dari melarang para wanita untuk sholat ke masjid. Dengan nas dari sabda Rasulullah SAW, la tamna'u ima Allah masjid Allah. Janganlah kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah untuk sholat di masjid-masjid Allah. Hanya saja di sini ada kriteria yang wajib dipenuhi bagi wanita yang sholat di masjid, yaitu wajib mereka menjaga diri dari taparuj, yaitu menampakkan perisian tubuh mereka atau berdandan atau bersolek ketika ke masjid, dan juga tidak boleh memakai wangi-wangian dan sebagainya. Yang itulah yang dibolehkan dan tidak boleh dilarang kalau mereka sholat ke masjid, yaitu ketika mereka berangkat ke masjid, sholat dalam keadaan melaksanakan syariat, menjaga diri. Dan bahkan telah datang suatu asar dari Aisyah, Ummu Minin, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepeninggal Rasulullah SAW, setelah Rasulullah wafat, beliau mengatakan, seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat wanita-wanita sekarang yang pergi ke masjid, pasti beliau akan melarang mereka. Karena waktu itu Aisyah radhiyallahu anha melihat bagaimana para wanita sudah banyak melanggar dari aturan-aturan yang diberikan pada mereka ketika mereka keluar dari rumah untuk ke masjid-masjid. Apalagi pada zaman sekarang. Dan jelas kita kembali pada hukum asalnya memang tidak dilarang wanita sholat di masjid, meskipun kalau menurut nas yang sahih, yang fil ahdu adalah mereka sholat di dalam rumah mereka. Nah, setelah itu, saya jawab. Ya, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari pendengar kita di Bulukarto, yang menyampaikan, kalau kita melihat matahari dan tidak kelihatan, kita boleh berbuka. Lalu bagaimana kalau matahari tenggelam di balik Gunung Merapi sehingga dari sini tidak kelihatan, Ustaz? Nah, untuk tenggelamnya matahari, kita mengetahui ada yang tenggelam di balik gunung, ada yang tenggelam di balik pantai, ada yang di balik pepohonan, atau di balik tanah yang datar. Dan hukum asalnya adalah selama matahari tenggelam, dalam hadis yang saya sebutkan bahwa ketika terbenam atau tidak nampak bulatan kurus sams, yaitu bulatan matahari, maka saat itulah sudah masuk waktu maghrib dan sudah boleh orang yang berpuasa untuk berbuka. Dan ini jelas hukumnya berlaku bagi orang yang bisa melihat matahari, kemudian dia tidak bisa melihat. Adapun yang memang tidak bisa melihat dari awal, karena di balik gunung misalnya, atau di balik lereng gunung yang terjal misalnya, ini jelas tidak boleh dia melihat di tempat dia sendiri, tapi harus juga melihat di sekelilingnya, entah di salat yang terdekat atau sekelilingnya yang dia mengikuti dari sholat ataupun puasa mereka. Ini kalau memang bisa melihat matahari. Tapi kalau bisa melihat matahari kemudian dia melihat juga tenggelam, maka ini terkena hukum yaitu ghurubus syams, yaitu sudah terbenam matahari, itulah saat orang berbuka dan juga saat orang melakukan sholat maghrib. Ya, kita masih bersama para pendengar bahagia dalam program kajian khusus bersama Al-Ustaz Arif Fathul Ulum Hamidullah Ta'ala. Nah, ini Ustaz, ya. Kalau kita baca di majalah Kiblat ya, edisi ini, itu dikatakan bahwa waktu subuh itu maju itu, jadi mendahului kalau nggak salah sekitar 20 sampai 25 menit. Ya, jadwal abadi itu ya? Iya. Itu katanya itu di seluruh Indonesia itu kan. Nah, itu sikap kita gimana? Padahal kalau kita terus subuh sebelum waktunya itu kan nggak sah. Terus kalau untuk sahurnya sendiri gimana? Tentang masalah waktu sholat subuh dan juga waktu sholat yang lain, memang benar kita tidak boleh memakai patokan dengan jadwal yang disebut jadwal abadi yang dikatakan sudah dibuat lebih dari setengah abad. Dan jelas manusia ini tidak ada yang sempurna, bisa saja berkeliruan termasuk perhitungan-perhitungan seperti itu. Apa itu apalagi yang jadwal tersebut dibuat dengan perhitungan falakiyah, perhitungan yang falak. Dan sebenarnya masalah ini bukan masalah yang baru. Jauh-jauh sebelum ini, bahkan puluhan tahun yang lalu, telah datang fatwa dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yang bisa dilihat dalam Silang Fit Sohihah jilid 4. Beliau juga mengkritik hal itu. Beliau mengatakan ketika Damaskus, beliau sholat kemudian keluar dari Damaskus, keluar dari masjid masih gelap sekitar setengah jam baru masuk waktu subuh. Dan juga telah datang fatwa dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dari sekitar 10 tahun yang lalu yang beliau berfatwa bahwa jadwal yang dipakai di Saudi untuk waktu subuh ini maju 3 menit. Sehingga berfatwa kalau untuk waktu subuh ditambah 3 menit. Jadi ini masalah ini bukan masalah yang baru muncul, itu sudah lama, datang dari para ulama sunnah. Dan hendaknya juga memang kita menghimbau seluruh kaum muslimin agar kembali di dalam masalah sholat kepada waktu-waktu yang telah jelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang dari Jibril, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Adapun tentang pernyataan bahwa jadwal seluruh Indonesia ini maju 25 menit, ini kami memandang bahwa pernyataan ini perlu data-data yang akurat. Kalau kita tanya, kalau kita mengatakan seluruh Indonesia seperti itu, maka jelas harus meneliti semua tempat di Indonesia atau semua kota di Indonesia, baru kita bisa membuat kesimpulan seperti itu. Kalau kita baru meneliti misalnya di Jawa Timur misalnya, entah di Malang atau di Jember atau di sebagian tempat, ini belum bisa kita pukul rata atau kita buat suatu pernyataan bahwa semua tempat seperti itu. Jadi ini butuh penelitian lebih lanjut. Dan kalau masalah kritik ataupun kritisi dari Jatuh Abadi ini tidak ada masalah, cuma untuk membuat pernyataan seperti itu saya perlu data. Jadi kita tidak bisa langsung ukur rata sebelum kita benar-benar meneliti. Dan saya sebenarnya agak ragu apakah benar yang mengatakan seperti sudah meneliti seluruh Indonesia atau belum, ini perlu dipertanyakan. Jadi kalau masalah mengkritisi masalah jadwal ini kita semua setuju dengan hal itu. Kemudian masalah waktu sholat subuh, kalau memang maju maka harus ditepatkan. Jadi kalau pihak yang berwenang di masjid, entah itu bagian takmir atau khotib ataupun muadzin, maka harus menunggu sampai sudah masuk waktu sholat. Adapun kalau memang kenyataannya ada banyak dari masjid-masjid yang mereka sholat, mereka azan sebelum waktu, dan dulu pernah ditanyakan juga hal ini kepada Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi ketika di Terawah Mojokerto. Beliau menjawab kalau memang seperti itu, kemudian ada selang antara waktu iqamah dengan azan, mungkin biasanya masjid-masjid besar itu ada sampai 30 menit misalnya, maka tidak masalah kita sholat, karena kalau sudah iqamah itu berarti sudah masuk waktu sholat subuh meskipun adanya mendahului. Jadi sholat juga akan lebih membawa apa, jalan keluar solusi, terutama pada saudara-saudara kita yang banyak tinggal di tempat umum yang memang rata-rata maju seperti itu. Nah, misalnya insyaallah dalam ini ada catatan tentang pernyataan tersebut, seluruh Indonesia seperti itu. Ini butuh data yang akurat. Kalau memang sudah meneliti, kalau boleh ya. Kalau belum, teman-teman jangan terlalu tergesa-gesa. Kalau hanya kalau misalnya puasa tahun-tahun lalu itu kan waktu belum tahu tentang kewajibannya, tentang meninggalkan. Terus sekarang kalau tahu itu apa perlu dikodok? Yes. Yang pertama. Terus kedua, baca Quran yang sekarang di masjid-masjid itu pada waktu Ramadan itu kan bertentangan dengan yang sunnah gitu ya Pak ya. Terus yang sesuai dengan sunnah itu seperti apa? Apa membaca sendiri-sendiri atau bersama-sama, terus tapi ada atau dengan salah satu terus disemat yang lain gitu loh ya, yang sunnah gimana? Ya itu aja. Saya kira itu aja. Ya. Syukron. Nah, yang untuk soal pertama yaitu tentang masalah mengkodok puasa. Kalau memang ketika sebelum ketika dia masih tahu kewajibannya, kemudian waktu sudah mukallaf yaitu sudah balig, kemudian juga tidak ada uzur seperti sakit dan sebagainya, maka wajib dikodok. Adapun kalau lupa dan sebagainya, ya kita bertakwa pada Allah sesuai dengan kemampuan. Fattakullah mastata'tu. Jadi kita ingat-ingat, yang ingat itulah yang dikodok. Itu tentang masalah kodok puasa. Adapun membaca Al-Quran yang benar, memang sebagaimana yang contoh Rasulullah SAW dan para sahabat adalah dengan membaca sendiri-sendiri. Kalaupun menyimak, itu dibolehkan dalam kondisi ketika taklim ataupun waktu-waktu yang lain. Dan juga Rasulullah pernah menyimak dari bacaan sebagian sahabat seperti Anas bin Malik ataupun Abdullah bin Mas'ud ataupun Abu Sa'id Al-Khudri, bahkan beliau memuji pada mereka ketika mendengar bacaan Abu Sa'id, bahwa dia diberi seruling dari seruling Abu Dawud, dari seruling dari Nabi Dawud. Dan ini yang dibolehkan. Jadi yang ini apa? Baca kemudian mendengarkan. Tapi kalau dikoordinasi atau jama'i seperti tadarus, ini yang zahir jelas ini tidak ada contohnya. Setelah sekedar menyimak orang baca, mendengarkan, ini yang perintahkan. Wajah guru Al-Quran ufasami ulahu ansitu wa akum turhaman. Jika dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar mendapat rahmat. Ini yang diperintahkan. Adapun kesiat-kesiat seperti di koordinasi ataupun yang bisa dilakukan, ini sebaiknya dihindari. Ya Ustaz, kita ke SMS terlebih dahulu. Dari benar kita Abu Nada yang ada di Klaten yang menanyakan, Ustaz, lebih baik mana sholat tarawih berjamaah di masjid tetapi tidak khusyuk dengan sholat tarawih sendiri di rumah tetapi khusyuk, dan bolehkah sholat malam dikerjakan dengan berjamaah? Nah, yang pertama tentang afdholiyah antara sholat di masjid tapi kurang khusyuk misalnya dengan sholat sendiri khusyuk. Selama sholat di masjid tersebut sah, maka lebih afdal sholat di masjid dengan berjamaah. Karena telah datang hadis yang sahih dari Rasulullah SAW tentang keutamaan sholat tarawih berjamaah, yaitu kutiba lahu qiyamul lail, man shalla ma'a hadin sharifa kutiba lahu qiyamul lail. Orang yang sholat bersama imam sampai selesai, maka akan dituliskan baginya pahala sholat semalam suntuk. Ini jelas pahala yang besar yang tidak bisa didapatkan kecuali orang yang sholat tarawih dengan berjamaah. Adapun masalah khusyuk dan sebagainya, selama masih sah sholatnya, maka jelas yang lebih afdal adalah sholat di masjid. Kecuali kalau memang sholat di masjid ini sampai tidak sah misalnya, seperti sholat terlalu cepat sampai tidak tumakninah, kalau ini jelas ada jalan lain, yaitu mencari di masjid yang lain yang terdekat. Kalau memang sudah tidak ada, ya dibolehkan sholat di rumah, ya dengan catatan kalau sudah ada waktu yang lain yang mungkin ada perubahan di masjid yang lebih baik, dia hendaknya sholat di masjid untuk sholat tarawih. Adapun sholat wajib, jelas wajib di masjid. Kemudian Ustaz, ya, yang kedua tadi ada. Yang kedua tentang bolehkah sholat malam berjamaah. Ya, tentang sholat malam berjamaah, ini tadi setelah kita sampaikan di dalam kajian bahwa sholat malam ini sama dengan sholat tarawih atau sebagian orang menyebut sebagai sholat tahajud. Ini sama saja keduanya atau ketiganya. Sholat tarawih adalah sholat malam yang dilakukan pada waktu bulan Ramadan. Sehingga kalau orang sudah sholat tarawih, dia tidak perlu sholat malam lagi. Mungkin karena ini sebagian orang mengambil beda antara sholat tarawih dengan sholat malam. Berarti yang benar kalau sudah sholat tarawih, pasti cukup. Meskipun juga ada hadis yang sahih bahwa Rasulullah membolehkan setelah witir sholat dua rakaat sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani di dalam kitab yang Ramadan. Nah, Ustaz, saya seorang umahat, seandainya saya sudah tarawih di masjid dan kebiasaan malamnya sholat tahajud, bagaimana hukumnya dan apakah tahajudnya memakai witir? Nah, berarti setelah ini sama dengan pertanyaan yang sebelumnya, jadi untuk tahajud sama dengan tarawih tidak perlu dilakukan kalau sudah sholat tarawih. Dan waktu sholat tarawih atau sholat malam di bulan Ramadan adalah batas isya sampai terbit fajar. Jadi kalau dia sudah sholat jamaah maka sudah cukup. Dan kalau ingin beribadah, bisa beribadah yang lain, tilawatul Quran atau zikir atau yang lainnya. Adapun sholatnya sudah cukup karena Rasulullah tidak pernah lebih dari 10 rakaat di bulan Ramadan dan di bulan yang lainnya. Sebagai hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kita masih bersama dalam program khusus saya jawab seputar Ramadan. Mau tanya nih, katanya hadis yang sahih itu mengatakan bahwa sholat tarawih itu kalau sholat tidak lebih dari 11 rakaat ya. Tapi kenapa di Masjidil Haram itu sholatnya katanya 23 rakaat? Mana yang lebih sahih itu? Tidak aja, mana sah? Ya. Untuk ini sholat tarawih yang kita sebutkan, memang ada beberapa pendapat dari para ulama tentang sholatnya. Dia berpendapat 11 rakaat, ada berpendapat 21 rakaat, ada yang berpendapat sampai 46 rakaat. Tapi kita di dalam segala perkara membalikan kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nas dari hadis tersebut bahwa Rasulullah tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah tidak lebih dari 11 rakaat di bulan Ramadan dan di bulan yang lainnya. Jadi di sini ketika ada khilaf di antara para ulama, kita kembalikan kepada hadis yang sahih. Adapun yang dipraktekkan di Masjid Haram ataupun di Masjid Nabawi, ataupun di masjid yang lain, maka di Saudi saya melihat ada dua versi di sana, memang ada sholat 11 rakaat, ada 21 rakaat. Dan banyak dari masyarakat yang dari masyarakat Saudi juga yang mereka merojihkan dan juga menganjurkan dan sangat agar sholat 11 rakaat. Jadi di sana hanya 21 aja, di sana juga ada 11 rakaat sebagaimana kita amalkan di sana ketika dulu di jamaah Islamiyah ataupun di masjid-masjid yang lain. Ada Syekh Husaimin, kemudian juga banyak dari masyarakat mereka mengatakan yang rojih, yang kuat adalah sholat 11 rakaat. Dan ini ada pembahasan yang mendetail semuanya dalam masalah ini di dalam kitab Salat Tarawih yang tulis oleh Syekh Muhammad Asyuddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ya Ustaz, ini mau minta nasihat. Begini Ustaz, setiap menjelang Ramadan sekitar tahun 2 bulan usaha saya itu masing-masingnya, saya kan punya usaha konveksi sampai Ramadan itu ramai sekali. Kadang-kadang ibadah saya ya lumayan kacau. Biasanya bisa ngaji sampai berapa juz, ini cuma beberapa juz, sedikit sekali. Karena momen Ramadan itu momen saya bisa membantu suami lebih banyak gitu. Bawa uang lebih banyak untuk kebutuhan sehari-hari. Itu kira-kira apa saya termasuk golongan orang-orang yang kufur atau kurang bersyukur gitu ya Ustaz? Karena tadi siang kata Ustaz termasuk kena tipu daya setan gitu. Jadi untuk masalah ini atau masalah membantu suami cari nafkah, kalau memang diperlukan maka dibolehkan. Tapi kadang ada waktu-waktu tertentu yang seharusnya ada yang lebih utama daripada hal itu. Ada pun masalah konveksi ataupun zenjet yang kadang memang pada bulan Ramadan atau Syawal, ini memang banyak pesanan dan sebagainya. Maka kalau kita bisa membagi hal itu kepada saudara kita yang lain, dibagi, diberikan supaya lebih ringan, pekerjaannya selalu lebih baik. Jadi kita juga bisa mendapat banyak manfaat, tetap jalan usahanya, kemudian juga bisa membantu saudara kita yang lain, mungkin juga mereka membutuhkan itu. Jadi kita juga lebih ringan, sehingga bisa lebih fokus dalam beribadah. Jadi kalau memang kita menganggap atau memandang itu perlu, kita memberi tambahan nafkah pada suami. Walaupun asalnya, kalau memang sudah cukup, seorang wanita tidak berkewajiban untuk membantu suami dalam mencari nafkah. Karena yang berkewajiban adalah seorang suami. Cuma di sini memang kita tidak melarang, kalau memang dipandang perlu dan memang dibutuhkan, ya jelas tidak melarang seperti itu selama tidak berlebihan ataupun tidak meninggalkan dari kewajiban yang pokok seperti mengurus rumah tangga dan sebagainya, ini lebih pokok. Bahkan jihad seorang wanita itu jelas dalam rumahnya, dalam mengurus suaminya, mengurus anak-anaknya, mengurus rumah tangganya lebih besar pahalanya dibanding kalau dia membantu menyiapkan nafkah untuk suaminya atau membantu nafkah pada suaminya nampak dari tambahan belanjanya. Jadi di sini jelas kita berusaha untuk melihat mana yang lebih prioritas. Dan tadi kalau masalah problem yang banyak saran, kalau memang bisa ya ditolak dengan halus atau mungkin dibatasi, insya Allah banyak jalan untuk mengatur hal itu. Kita masih bersama dalam program tanya jawab seputar Ramadan bersama Al-Ustaz Arif Fadhlul Ulum hafizallahu ta'ala. Kita SMS Ustaz pertanyaan, wanita yang hamil atau menyusui saat Ramadan, apakah membayar fidyah atau mengkodok atau fidyah saja? Dan hutang puasa tahun lalu belum lunas sampai datang Ramadan lagi, apakah masih wajib membayarnya Ustaz? Yang rajih sebagaimana tadi juga kita jelaskan dalam kajian adalah pendapat yang datang dari Abdullah bin Abbas dan juga Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, yang keduanya berpendapat bahwa wanita yang hamil menyusui mereka cukup bayar fidyah dan tidak perlu mengkodoknya. Kemudian untuk utang puasa yang tahun lalu sampai puasa Ramadan belum, ini jelas termasuk perbuatan yang teredor atau sembrono. Tetapi kalau kenyataan yang seperti itu dan sekarang masih ada waktu, maka segera dilunasi dan semoga tidak berulang pada saat-saat yang lainnya. Kemudian Ustaz, pertanyaan dari Naufal yang ada di Solo, bagaimana orang yang berzakat tapi dia juga mendapatkan zakat bahkan lebih banyak dari zakat yang dia setorkan, dan apakah semua orang yang berpuasa harus berzakat? Iya. Jadi untuk fuqara ataupun masakin yang dia aslinya memang berhak menerima zakat karena dia memang fakir atau miskin, kemudian akhirnya menjadi banyak, maka dia juga berkewajiban. Karena waktu itu kalau dia sudah banyak menerima zakat, akhirnya dia jadi cukup sehingga dia wajib untuk membayar zakat. Dan setiap orang yang berpuasa yang mampu, maka dia wajib membayar zakat. Dia mampu di sini ketika dia memiliki kelebihan untuk makannya, untuk berzakat, maka dia mampu untuk membayar zakat. Yang ini adalah kewajiban dari kepala rumah tangga. Jadi kalau misalnya sudah dibayar kepala rumah tangga, maka yang lain sudah gugur kewajibannya. Ini buat saya tanggung ngerti, Pak. Yang saya ucapkan di teram ini kok dipun suka akan tiang fakir. Ini kalau fakir masalah keimanipun apa masalah keimanipun. Jadi ini kok kan terasang dari kesalahan apa terasang nak menawi entresen tiang fakir tiang bukan sholat suka ini tiang sering sholat disuka ini. Jadi ini kok nyuan pengertian ini pun yang sakit luas. Tentang yang dimaksud dengan fakir yang berhak menerima zakat itu, apakah fakir imannya atau fakir hartanya, dan apakah orang yang sholat juga enggak sholat juga diberikan zakat fitrah? Ya, untuk masalah fakir ini kembali kepada pengertian atau ta'rif definisi fakir menurut syariat. Yang disebut dengan syariat orang fakir atau orang miskin itu adalah orang yang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya. Misalnya penghasilannya 100, kebutuhannya 150. Maka dia tergolong kategori orang yang miskin. Dari sini kebutuhan di sini jelas bukan kebutuhan yang mewah, tapi kebutuhan yang standar sesuai dengan tempat ataupun kondisi tempat tersebut. Jadi tidak sama antara satu atau tempat satu tempat yang lain. Kalau memang dia benar-benar dari segi batas minimal itu sudah dia di bawah dari standar memenuhi kebutuhannya, maka dia termasuk orang yang miskin. Itulah yang dimaksud dengan fakir atau miskin menurut syariat. Jadi bukan masalah fakir imannya. Kalau fakir imannya ini adalah orang yang kurang iman atau orang mu'alaf yang perlu dilunakkan hatinya, ini tidak boleh menerima zakat fitrah kalau mereka kaya. Tapi mereka boleh menerima dari zakat mal atau zakat harta, termasuk orang mu'alaf itu kulbum yang 8 kelompok yang menerima zakat. Yang kedua tadi tentang orang yang sholat dan gak sholat, apakah juga berhak menerima zakat jadi yang fakir itu? Ada sebagian riwayat menyebutkan bahwa ini diberikan kepada kaum muslimin, dan kalau dia masih muslim maka dia berhak menerima. Dan setelahnya orang muslim ini orang yang sholat. Ada pun orang yang tidak sholat, ini ada perincian, kalau memang dia malas, ini masih insya Allah masih dianggap muslim. Tapi kalau dia sholatnya karena mengingkari ini ijma' ulama, orang ini bukan orang muslim kalau dia mengingkari kewajiban sholat. Tapi kalau orang malas misalnya masih mengaku kewajiban, makanya rojih dia masih muslim sehingga juga masih berhak menerima zakat. Apa istilahnya tentang sahur kan? Yeah. Misalnya kalau sahur itu ketika bangun baru mau ambil nasi gitu untuk makan, apa azan terdengar, suara azan terdengar, yeah, itu sahurnya gimana kan? Dihentikan atau cukup minum air putih saja, atau gimana kan baiknya? Kalau dia sudah ini mengambil makanan sahur atau minum sebelum azan, kemudian azan, maka diteruskan sampai selesai. Dan makan sahur ini minimal adalah minum air seteguk. Ini sudah minum sahur, sudah makan sahur, tidak harus makan banyak, ini sahur. Jadi kalau orang sudah minum seteguk air, ini sudah disebut sahur. Sebagai hadis Rasulullah SAW, tak saharu walau curatan memang, bersahurlah kalian walaupun hanya seteguk air. Jadi tidak masalah walaupun seteguk air, ini sudah dianggap sahur. Karena istilah sahur adalah untuk makan atau minum sebelum terbit fajar, ini sudah dilakukan. Nah, kita menanyakan Ustaz, apakah orang yang beri makan orang yang berpuasa pahalanya sama dengan pahala puasa satu hari dari orang yang beri makanan? Bila iya, apakah artinya kita lebih baik memberi makanan pada orang-orang yang kita anggap bagus puasanya, seperti para ustaz? Dan batas sahur adalah adzan. Jika saya mendengar adzan dari beberapa masjid yang waktunya sedikit berbeda, yang manakah yang dapat saya jadikan patokan? Untuk beri makan, tadi telah kita sampaikan dari hadis yang sahih bahwasanya memang akan mendapat orang yang beri makan, orang yang berpuasa dan beri buka, dia akan mendapat pahala seperti pahala yang puasa tersebut, tidak mengurangi pahalanya sama sekali. Dan tentang masalah abduliyah, di sini juga memang ada abduliyah. Jadi di dalam hal ini kita membantu sama muslim, kaum muslimin yang mereka lebih pantas untuk dibantu atau lebih layak, dan dia membutuhkan istilah lebih afdal karena manfaatnya lebih besar, dan juga akan membantu mereka di dalam ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah untuk realitas ini ya bisa dilihat dari segi manfaatnya. Masalah orang soleh dan tidak soleh ya ini juga dijadikan pertimbangan, cuma kalau ada yang membutuhkan ya jelas ini lebih afdal daripada mereka. Nah, yang kedua ada tadi tentang mendengar azan dari beberapa tempat yang berbeda, mana yang jadikan patokan sebagai akhir dari waktu sahur, Ustaz? Iya, jadikan akhir dari waktu sahur adalah yang dipercaya atau yang kita percaya dia azan tepat waktu. Karena memang fenomena yang ada, kalau sudah bulan Ramadan, rata-rata mereka berlomba-lomba, jadi saling mendahului di dalam masalah azan subuh. Jadi memang yang ada seperti itu. Padahal yang benar ya tidak boleh saling mendahului, kalaupun bersama malah lebih bagus. Makanya kita melihat mana yang lebih sikoh atau yang lebih kita percaya tepat waktu dalam azan. Kita ke SMS yang kedua, Ustaz, dari Ridwan di Sragen. Di tempat kami setelah sholat id dan khutbah ada ikrah halal bihalal atau saling maafkan, kemudian dilanjutkan keliling sambil bersolawat. Mohon penjelasan terhadap hal tersebut dan boleh atau tidak, Ustaz? Ya, yang sunnah ketika setelah sholat id, itu Idul Fitri atau Idul Adha, sedang dalam riwayat dari para sahabat bahwa mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ini menunjukkan mereka saling mendoakan yang antara mereka semoga Allah menerima amalan-amalan ibadah-ibadah mereka. Itulah yang disyariatkan. Jika pun bersalaman juga dibolehkan. Adapun dengan bacaan sholawat, ini adalah hal yang bid'ah, tidak ada contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sudah salaman ataupun tasawuf salaman, kemudian saling mengucapkan taqabbalallahu minkum, ucapan-ucapan selamat dari sang muslim untuk hari raya, ini yang sunnah yang wajib dilakukan, bukan ucapan-ucapan yang lain seperti selamat hari raya atau minal faizin wal faizin, na'aizin wal faizin, atau ucapan yang lain kulu amin wa antum bi khair dan sebagainya. Ini adalah contohnya dari Rasulullah dan juga para sahabat. Yang ada contohnya adalah ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, ini yang ada contohnya, ini yang selayaknya untuk diamalkan. Itu mengenai masalah sholat. Karena secara berjamaah itu saya tadi baru saja mendengar bahwa pahalanya lebih baik daripada sholat tarawih sendirian. Dan kan maaf, saya pernah menjuang hadis yang menyatakan itu dalam Bu Umar itu datang ke masjid sesudah beliau memerintahkan supaya sholat berjamaah. Riset pada bersama itu Umar melihat itu ada orang yang tidur. Nah, kemudian malah Umar malah mengatakan yang tidur itu lebih baik daripada yang sholat. Itu maksudnya bagaimana saat dengan hadis yang soalnya yang mengatakan sholat para bersama lebih baik daripada sendirian, ini maksudnya bagaimana kalau kita melihat hadis yang seperti itu? Jadi untuk masalah ini, untuk masalah outdoornya sholat berjamaah tadi telah kita sebutkan bahwa telah datang dengan sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man sholama al-imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Orang yang sholat sama imam sampai selesai maka akan mendapat pahala sholat malam suntuk. Ini yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ini kita dahulukan atas perkataan siapapun, termasuk juga para sahabat. Karena ketika ada perbedaan antara nasi Rasulullah dengan para sahabat, kita lakukan nasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun perkataan Umar yang disebutkan ketika melihat orang tidur, kemudian mengatakan orang yang tidur lebih baik daripada orang yang bangun sekarang, itu bukan berarti mengatakan afdolnya orang sendirian dengan sholat taraweh bersama. Karena yang waktu tidur mereka sholat berjamaah juga di akhir malam. Nah, ini juga bisa dibawa ke situ dari perkataan Umar yang ihtimal ini tidak menyisih dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang yang afdal dari sholat taraweh adalah di akhir malam. Dan juga kalau akhir malam berjamaah ini jelas suka afdal. Tapi afdal banding sholat berjamaah di awal malam. Cuma tadi kita sebutkan juga kalau memang ada pertentangan atau benturan antara sholat di awal malam yang berjamaah dengan akhir malam yang sendirian, jelas lebih afdal yang sholat di awal malam dengan berjamaah karena dihitung sholat malam suntuk. Nah, misalnya itu bisa saya jawab untuk alam sholat. Ini mengenai sholat id, ada yang mengamalkan dengan dua rakaat seperti sholat subuh, sedangkan kita menggunakan takbir 7 dan 5 kali. Mohon penjelasannya yang Ustaz mengenai mana yang lebih rajih. Untuk sholat id telah datang riwayat yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir 7 kali di rakaat yang pertama, kemudian takbir 5 kali pada rakaat yang kedua. Inilah riwayat yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib diikuti. Yang kita mengikuti hadis yang sahih kalau itu memang benar sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang sholat di sholat subuh tanpa ada takbir tambahan, ini walau alam saja mereka berdalil bahwa mereka mengatakan bahwa disebut lemah. Ada yang sahih adalah hadis yang sahih yang sahih Rasulullah SAW disahkan oleh para ulama. Dan kalau mereka memandang bahwa itu tidak wajib, jadi takbir ziyadah tambahan ini memang benar, itu tidak wajib hukumnya. Cuma kalau kita yang lebih afdal atau lebih benar, jelas mengikuti apa yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun karena ijma para ulama, kalaupun imam misalnya lupa, misalnya kurang takbirnya dan sebagainya, ini ijma mereka tidak sah sholatnya. Jadi kalau maksudnya hukum yang tidak wajib, hukumnya adalah sunnah. Tapi jelas kalau ada, kalau dibandingkan antara keduanya, jelas yang lebih sunnah adalah yang datang di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu 5 kali atau 7 kali di awal, kemudian 5 kali di rakaat kedua. Ya, kita masih bersama dalam program kajian khusus tanya jawab seputar Ramadan bersama Ustaz Arifatul Ulum. Ustaz, kalau kita berpuasa masih melaksanakan perbuatan bid'ah, apakah amalan puasa kita tidak sah dan batal puasanya, Ustaz? Ya, tentang masalah ini ada hadis Rasulullah SAW, inna Allah la yaqbalu an sahib bid'atin amalan hatta ia da'a bid'atahu. Punya Allah tidak menerima amal bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Dan ini hadis ini mutlak, tapi ada hadis yang lain yang menunjukkan bahwa amal bid'ah masih terima selama dia mengamalkan sunnah dari amalan tersebut. Jadi yang dimaksud tidak terima adalah yang bid'ahnya tersebut. Adapun yang sunnah dari amalannya, kalau dia masih muslim maka jelas masih terima. Dan ini dibahas secara mendetail oleh Syekh Ibrahim bin Ahmad Bukhairi di dalam kitab beliau Mauqif Ahli Sunnah wal Jamaah min Ahwal Bid'ah, di dalam bab masalah diterimanya atau diterima tolaknya dari amalan ahli bid'ah. Nanti bisa dirujuk di sana. Kemudian Ustaz Agus di Klaten yang menanyakan bagaimana hukumnya orang yang tidak mampu berpuasa tapi juga tidak mampu untuk membayar fidyah. Orang yang tidak mampu berpuasa, kemudian tidak mampu fidyah, maka dibolehkan baginya untuk meminta bantuan kepada orang yang mampu membantu dia. Ini pernah dilakukan oleh sebagian sahabat atau seorang sahabat yang dia berjima di siang hari pada waktu bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah memutuskan dia harus memberi makan 60 fakir miskin. Ternyata dia tidak mampu juga. Kemudian akhirnya Rasulullah membantu orang tersebut untuk membayarkan fidyah tersebut dari Rasulullah SAW. Jadi ini termasuk hal yang dianjurkan, diasung pada kaum muslimin ta'awun ala birri wa taqwa. Agar mereka membantu saudara-saudara yang dalam kondisinya seperti itu. Dan juga jangan sampai orang yang menerima kewajiban mudah dan melaksanakan. Maka ini kalau ada yang bantu, jelas mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Taala. Ada dua hal yang ingin kami tanyakan kepada Pak Ustaz. Yang pertama mengenai fidyah. Di fidyah di situ sebaiknya dibayar satu kali atau tiga kali dalam satu hari. Artinya yang kita makan kan kita makan tiga kali satu hari. Apa sejumlah yang kita makan tiga kali atau hanya cukup satu kali? Karena kesalahannya cuma bayar fidyah saja. Yang pertama. Yang kedua, mengenai taklim lebih utama sholat 1000 rakaat daripada kita tidak menjalankan taklim. Saya mau tanya hadisnya itu yang di mana dan di buku apa? Ya. Untuk soal yang pertama, itu masalah memberi makan orang miskin, itu untuk fidyah. Ini ada dua cara. Yang pertama adalah dalam bentuk makanan yang sudah masak. Kemudian mereka disuruh makan sampai kenyang, itu sudah mencukupi. Ini pernah dilakukan oleh salah seorang sahabat, juga Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika beliau sudah tua renta, maka beliau mengundang 30 fakir miskin, kemudian beri makan sampai kenyang. Hari ini menunjukkan sudah cukup. Dan kalau di dalam bentuk bahan makanan, tadi kita sebutkan, yang diperintahkan dalam sebuah hadis yang datang dari Rasulullah SAW adalah 1,5 kilogram dari beras atau yang biasa kita makan di sini, dan ini cukup sekali. Adapun kalau misalnya kita biasa makan 3 kali dan sebagainya, ya yang 1,5 ini bisa dibagi 3 bagian untuk makan selama sehari. Soalnya itu sudah cukup sih, kalau kita menghitung 1,5 kilogram dibagi 3 misalnya untuk makan satu orang, soalnya sudah cukup juga kalau kita apa dimasak sesuai dengan yang biasa kita yang berlaku pada tempat kita. Jadi soal ada problem sama ini yang mudah jelas sekali, dan dengan bentuk 1,5 kilogram itu sudah mencukupi untuk satu hari. Nah. Yang kedua tadi Ustaz tentang keutamaan taklim 1000 rakaat itu gimana Ustaz? Ya disebutkan bahwa ini apa? Salat 1000 rakaat lebih afdal daripada taklim. Ini tidak ada satupun saya lihat panjang ulama saya hadis yang berbunyi seperti itu. Sehingga yang zahir ini cenderung ini hadis yang mukhtalaf atau hadis yang dibuat-buat sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Ya. Oh, tanya tadi kan kalau mengucapkan takobalallahu itu ya. Kita jawabnya apa gitu ya? Kalau misalkan ada yang mengucapkan gitu. Ya. Yang dalam riwayat yang sahih sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ali bin Halabi dalam kitab Kamul Aidain tentang masalah tahniah atau ucapan selamat, itu disebutkan ana sahabe yaqulu ba'dhum ba'dha atau ba'dhum ba'dhin takabbalu lana minkum. Jadi mereka asal mengucapkan dalam mereka takabbalu lana minkum. Ya kalau kita melihat dari riwayat ini berarti sama ucapannya antara yang mengucapkan dan yang menjawab. Saya di benar kita dayat di Sragen mau tanya tentang penetapan satu Ramadan. Ada banyak versi penetapan satu Ramadan, lalu mana yang harus diikuti? Memang ada khilaf yang sudah lama sejak zaman para imam tentang masalah penentuan awal Ramadan ataupun awal Syawal, yaitu tentang masalah satu matlah seluruh dunia. Jadi kalau sudah ru'yah satu menjalankan ikut, atau setiap negeri al-balad ini memiliki ru'yah sendiri-sendiri. Ini sudah ada yang masing-masing, dan memang sampai hari ini masih berlangsung khilaf tersebut. Akan tapi juga datang fatwa dari banyak dari masyayikh dan juga para ulama, kalau memang terjadi perselisihan di penduduk negeri antara pihak mereka, maka dikembalikan pada keputusan al-hakim, keputusan penguasa atau ul-amr. Dan ini masuk dalam kaidah fikih, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. hukum dari penguasa ini mengangkat perselisihan. Ketika ada hakim atau qadhi misalnya, mereka berselisih dalam masalah, suatu masalah berbeda pendapat, maka kalau diangkat pada hakim, hakim memutuskan, itu yang wajib diikuti. Seperti masalah ini juga, kalau misalnya pemerintah memilih salah satu pendapat, maka kita wajib mengikuti yang diputuskan oleh pemerintah tersebut. Dan inilah yang dianjurkan, dan inilah yang insya Allah juga akan membawa persatuan muslimin ketika mereka semua mengikuti ijma' yang ditetapkan oleh pemerintah masing-masing, jadi pemerintah negara masing-masing, sehingga tidak terjadi perbedaan dan ini juga akan membawa ulfah ataupun persatuan kasih sayang dan kerukunan di antara kaum muslimin. Kemudian Ustaz dari Arifah di Klaten, zakat fitrah sebaiknya dikeluarkan kapan? Jika di sekolah ada kegiatan pengumpulan zakat fitrah yang dilakukan di pertengahan bulan Ramadan kemudian disalurkan ke fakir miskin, apakah itu dengan zakat fitrah ataukah sedekah Ustaz? Iya, yang afdal adalah ketika hari Id sebelum dilakukan sholat Idul Fitri, dan boleh dilakukan pada malamnya atau selesai langsung selesai puasa Id pada setelah maghrib malam Id, dan juga dibolehkan mengawalkan 2 hari atau 2 atau 3 hari sebelum Id. Ini yang pernah dilakukan oleh sebagian sahabat si Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Adapun yang sebelum itu tidak ada datang riwayat, sehingga yang rajih hendaknya dijauhi hal itu. Dan kalau misalnya di sekolah sudah dikumpulkan pada pertengahan Ramadan, tak masalah dikumpulkan. Kemudian ketika bagi, ini panitia di sekolah dianjurkan atau diberitahu supaya dibagikan ketika menjelang Id, supaya tetap atau mengikuti sunnah yang dicatat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para ulama seperti Syaikhul Utsaimin, beliau memakruhkan di zakat zakat fitrah pada awal Ramadan. Karena ini milisi dari nama zakat fitrah sendiri, bukan zakat fitrah ya benar, yaitu zakat ketika orang berbuka. Ini jelas di akhir bukan di awal Ramadan. Jadi kalau yang masalah di sekolah atau di lembaga-lembaga dan sebagainya, sebaiknya tidak masalah kalau diberikan, tapi diberitahu panitianya nanti kalau membagikan, menyalurkan ketika sudah menjelang Id. Ini salah akan membawa kepada kebaikan. Makanya tenang niat salat saja dan salat tahiyatul masjid kalau waktu sebelum subuh itu apakah bisa dijadikan satu Ustaz? Mengatakan Ustaz. Untuk salat yang sunnah ini datang dari fatwa para ulama seperti Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab Judul Ma'at dan lainnya, dibolehkan mengumpulkan dua niat di dalam salat sunnah. Jadi sholat takbir masjid dengan sholat qabliyah subuh, ini dibolehkan. Jadi ini termasuk yang dibolehkan dan keringanan. Walaupun setelah masjid, sebetulnya juga kalau orang sudah sholat 2 rakaat, entah sholat qabliyah atau yang lain juga sudah dikatakan takbir masjid. Karena yang datang nasi Rasulullah, ida takbir masjid, fala yajlis hatta yusyur ba'atain. Ini masuk sholat masjid atau sholat sunnah qabliyah subuh atau yang lainnya. Nah, dari Imam Fauzi di Kalijambi Serakin, apakah setiap bulan Ramadan masih turun Lailatul Qadar? Karena mungkin ada di sana kelompok yang mengingkari Lailatul Qadar itu dari zaman Rasulullah, tidak di zaman sekarang ini. Iya, pendapat yang mengatakan Lailatul Qadar ini tidak ada setelah zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini milisi dari ijma para sahabat, yang mereka terus mereka mencari Lailatul Qadar sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada nas yang menunjukkan bahwa terputus atau diangkat setelah meninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau tidak ada nas yang menunjukkan, kita kembali pada asal, yaitu masih berlaku sampai kiamat, karena akhirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini berlaku sampai hari kiamat, sejak diutusnya beliau sampai hari kiamat. Tidak ada yang membatalkan karena sudah sempurna. Ini mungkin akhir dari penyanyi kita, kesempatan malam ini Ustaz, mungkin ada nasihat sebelum kita masuk ke bulan Ramadan, apa yang kita siapkan Ustaz? Kepada? Iya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa alihi wa sahbihi wa ala. Untuk menyiapkan bulan yang penuh berkah ini, maka yang paling penting sekali adalah kita menuntut ilmu sebelum kita beramal dan juga berbuat dan berucap. Karena kalau kita beribadah, ini wajib mencontoh kepada yang diperintahkan Allah dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebelum kita masuk Ramadan, kita wajib mempersiapkan diri di dalam menghadapinya dengan talabul ilmi tentang amalan-amalan yang hendak kita lakukan waktu bulan Ramadan. Dan ini bisa dilakukan dengan baca dari buku-buku ataupun dari belajar dari para asatidz, para ustaz ataupun yang lainnya. Dan ini juga merupakan kewajiban seorang muslim, bukan hanya pada waktu bulan Ramadan, juga pada ibadah yang lainnya. Inilah yang sepantasnya kepada seorang muslim, yaitu berusaha untuk diterima amalannya, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini pada sunnah yang ikhlas ini hendaknya dia tidak beramal hanya kepada Allah. Kemudian ittiba'nya tidaklah beramal kecuali yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menuntut kita semua untuk mengkaji, mempelajari dari amal-amal ibadah kita agar sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan telah banyak datang dari nasihat Rasulullah seperti ketika beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli," seolah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Atau ketika Rasulullah haji kemudian mengatakan kepada para sahabat, "Khudhu anni manasikakum," ambillah manasik kalian dariku. Ini menunjukkan bahwa itu seorang muslim untuk beribadah sebagaimana kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar diterima di sisi Allah. Bahkan ada hadis yang lain bahwasanya nilai dari sholat seorang dinilai dari bagaimana dia ibadah dan sunnah. Ada yang berdapat pahala cuma separuhnya, ada seperempatnya, seperdelapannya. Ini semua juga diantara sebabnya karena ibadahnya dia, apakah kalau dia lebih ibadah maka akan lebih besar pahalanya, lebih utuh pahalanya, ataupun kalau kurang juga berkurang sesuai berkurangnya dari ibadahnya. Dan juga tentunya berkurangnya ikhlasannya juga mempengaruhi pada amalannya. Jadi insyaallah ini yang bisa kami sampaikan, dan semoga yang tadi kita sampaikan bisa memberi manfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian akhir program kita kesempatan malam hari ini. Program kajian khusus tanya jawab seputar Ramadan bersama Al-Ustaz Arif Fadhlul Ulum hafizahullah taala. Dan kita akhiri, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.